Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan syiar. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan ya kajian ya, fikih keluarga dari kitab Manhajus Salikin karya karya Ibnu Sa'di rahimallahu taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita masih membahas tentang kewajiban istri yang menjadi hak suami. Di matan Manhajus Salikin disampaikan wal qiyamu bil khubzi wal ajni wa tabkhi wa nahwiha. Dan di antara kewajiban istri adalah melakukan aktivitas dan kegiatan rumah. Di antaranya adalah ya, membuat roti ya, untuk daerah yang makanan pokoknya adalah roti, wal ajni membuat adonan, wa tabkhi dan masak, wa nahwiha dan yang semisal itu. Dan yang dimaksud dengan semacam itu adalah min a'malil manzil, berbagai macam kegiatan rumah, min nadhafatin berupa bersih-bersih rumah, nata rumah, mencuci dan menstrika pakaian. Namun yang menjadi kewajiban wanita yang atau istri yang tinggal di kota tentu berbeda dengan kewajiban yang jadi kewajiban istri yang tinggal di kampung. Sehingga detail apa yang jadi kegiatan rumah, apa yang wajib, itu kembali kepada budaya masyarakat. Yang ini tentu berbeda dengan perbedaan zaman dan tempat. Mengingat firman Allah Ta'ala, ya, apa dalil kalau istri wajib melakukan kegiatan rumah? Namun tentu wajib ini ya, sebatas kemampuan. Maka di antara dasarnya, yang pertama firman Allah Ta'ala, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan menjadi hak istri semisal apa yang jadi kewajibannya dengan tolak ukur, patut menurut budaya. Dan istri itu melakukan kegiatan di rumah, ya, masak, ya, mencuci yang perlu dicuci dan yang lainnya adalah di antara hal yang ma'ruf, hal yang wajar menurut para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada mereka dengan firman-Nya. Karena para wanita, para istri ketika Al-Qur'an diturunkan, mereka melakukan aktivitas atau kegiatan rumah. Di antaranya kita jumpai di hadis Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan beliau sampai kapalan, enggak tahu saya bahasa Indonesianya apa, jadi tebal karena aktivitas memasak. Maka seandainya melakukan aktivitas rumah itu tidak wajib dilakukan oleh Fatimah radhiallahu anha, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menunda penjelasan manakala itu sudah dibutuhkan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan para sahabat membiarkan para sahabat dalam keadaan istri-istri mereka melakukan aktivitas servis dan layanan untuk suami dengan melakukan berbagai macam aktivitas rumah. Padahal tentu Nabi mengetahui bahwasanya di antara istri ada yang tidak menyukai hal tersebut. Kemudian alasan yang lain kenapa istri itu punya kewajiban untuk melakukan aktivitas rumah sebatas kemampuan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, suami itu jadi pemimpinnya istri. Maka jika istri itu tidak punya kewajiban untuk melakukan aktivitas rumah, sehingga aktivitas rumah itu malah jadi kewajiban suami, di samping suami punya aktivitas di luar rumah untuk bekerja, mencari nafkah, maka yang terjadi malah istri itu jadi pimpinannya suami. Istrilah yang memerintahkan dan melarang suami untuk ini dan itu, untuk nyuci piring, untuk nyuci baju, dan seterusnya. Dan disimpulkan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya, memenuhi kebutuhan pakaian istrinya, kebutuhan tempat tinggal istrinya. Ini adalah Allah wajibkan dengan kompensasi layanan istri kepada suami dalam bentuk melakukan aktivitas-aktivitas rumah. Karena hubungan biologis itu hak bersama. Terpenuhi kebutuhan biologis itu hak suami yang menjadi kewajiban istri dan hak istri yang menjadi kewajiban suami. Kemudian seandainya kita terima pendapat sebagian ulama yang mengatakan istri tidak punya kewajiban untuk melaksanakan dan melakukan aktivitas rumah, seandainya dia melakukan ya maka itu semata-mata kerelaan hatinya, suka-suka dia. Maka dampak dari pendapat ini yang pertama, boleh jadi suami mampu menghadirkan pembantu. Realitanya tidak semua suami wajib, tidak suami tidak semua mampu untuk membayar pembantu. Sehingga ketika suami ternyata tidak punya kemampuan finansial untuk bayar pembantu, akhirnya karena istri tidak punya kewajiban bersih-bersih, masak dan yang lain, artinya suami hanya cuma duduk saja di rumah, beres-beres rumah. Sehingga yang qati' anit takassur. Maka dia sudah tidak punya kesempatan untuk bekerja, untuk bisa mendapatkan nafkah anak istri yang menjadi kewajibannya. Dan istri itu nganggur di rumah tanpa pekerjaan. Maka ini dampaknya. Dan tentu dampak ini satu hal yang tidak, dampak ini satu hal yang kita nilai bermasalah. Dan kaidah dalam masalah ini, butlanul lazim yadulu ala butlanil malzum. Jika dampak dari satu pendapat itu satu hal yang buruk, maka itu menunjukkan bahasanya pendapat itu adalah pendapat yang buruk dan bermasalah. Namun, maka kesimpulannya, istri menurut pendapat yang paling kuat memiliki kewajiban untuk melakukan aktivitas rumah, namun ingat, ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, jika suami istri itu tidak mampu untuk misalnya nyuci pakaian manual, kalau nyuci pakaian manual dia mudah masuk angin, ya tidak wajib nyuci pakaian secara manual. Maka suami wajib menghadirkan mesin cuci atau kemudian memberi biaya untuk laundry. Ya, namun jika istri itu dalam kondisi sakit atau istri adalah berasal dari satu strata sosial dan satu berasal dari keluarga kaya raya, keluarga konglomerat, pejabat tinggi, yang wanita-wanita dari kalangan semacam ini normalnya tidak melakukan aktivitas rumah, namun ada pembantu yang membantunya, membantu membereskan rumah. Atau di awal nikah, atau di pada saat akad nikah atau sebelumnya sudah ada perjanjian. Bahasanya istri tidak melakukan aktivitas rumah. Tidak masak, tidak nyuci, dan yang lainnya. Ya, maka tentu, dan suami mengiyakan, maka kembali kepada apa yang menjadi perjanjian di awal. Maka di sini disampaikan ada tiga hal atau tiga kondisi di mana istri tidak wajib melakukan aktivitas rumah, mencuci, masak, dan yang lainnya. Yang pertama tadi, sakit. Sakit atau punya, sakit boleh jadi sakit perut yang sangat melilit, pusing yang sangat berat, dan yang lain. Intinya tidak punya kemampuan secara fisik. Suami tidak boleh marah-marah, istrinya tidak masak, karena istrinya mengatakan saya sedang haid, Dan kalau haid itu sakit luar biasa sehingga tidak bisa beraktivitas. Suami harus legowo, ya, kemudian melakukan berbagai macam aktivitas berkenaan dengan kegiatan rumah. Kemudian yang kedua, kalau istri itu berasal dari kalangan elit. Yang di kalangan elit itu satu aib kalau dia yang melakukan beres-beres rumah. Sudah standar hidup orang yang kalangan elit, bahasanya dia dilayani dan bukan melayani. Karena itu seorang laki-laki wajib cari kaca terlebih dahulu kalau mau ngelamar anak orang. Berkaca dulu, bagaimanakah kemampuan laki-laki ini. Jangan coba-coba kemampuan ekonominya ngepas, ngelamar anak orang elit yang semuanya serba dilayani oleh mesin, oleh alat elektronik, atau kemudian oleh pembantu. Dalam keadaan laki ini jauh dari mampu seperti itu. Maka nikah yang diajarkan dalam fikih Islam itu tidak boleh dengan dasar semata-mata cinta buta. Namun harus cinta yang sadar gitu ya. Cinta yang tahu diri gitu. Cinta senang boleh, namun ya lihat-lihat. Kira-kira mampu tidak menggantikan peran bapaknya. Ya, kalau di rumah bapaknya dia tidak kerja. Semuanya diberes oleh pembantu. Nah, bisa tidak seperti itu? Jika tidak, ya maka rasa suka tadi wajib dibelokkan. Cari yang lainnya. Yang kira-kira mampu untuk kemudian membangun rumah tangga dengannya. Kemudian yang ketiga, ya tadi tidak wajib melakukan aktivitas rumah ketika ada perjanjian di perjanjian pernikahan untuk tidak melakukan aktivitas rumah. Namun ketika kita katakan suami istri itu wajib melakukan aktivitas rumah, bukan berarti tidak dianjurkan suami untuk bantu-bantu istri. Suami dianjurkan untuk bantu-bantu istri, bahkan itu bagian dari pergaulan yang baik. Ya, apalagi masih manten anyar, kemudian masak bareng, ini ada yang ngulek, ini ada yang oseng-oseng, ada yang motong-motong. Ini muasal bil ma'ruf, ini bentuk romantis. Ya. Dan inilah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bunda Aisyah. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah itu fi mihnati ahlihi. Itu melakukan pekerjaan istrinya. Namun jika waktu sholat sudah tiba, maka beliau keluar rumah menuju sholat. Maka aktivitas di rumah beliau tinggalkan ketika waktunya waktu sholat. Kemudian hak suami yang selanjutnya, yang kelima, adalah istri tidak boleh mempersilahkan masuk siapapun ke rumah suami, ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Maka tidak boleh bagi seorang istri untuk memberikan izin baik laki-laki ataupun perempuan, kerabatnya ataupun bukan kerabatnya, untuk bertamu ke rumah suami, kecuali ketika istri itu yakin ataupun sangkaan kuat suaminya tidak masalah. Karena hukum asalnya haram masuk ke rumah seseorang sampai yang punya rumah, yang punya otoritas atas rumah itu, yaitu suami, mengizinkannya. Atau diketahui ridhonya suami, karena suami tipikal orang yang longgar berdasarkan kebiasaan. Istri bisa mengetahui kalau suami no problem dalam masalah semacam ini. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah halal bagi seorang istri puasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suami. Dan tidak halal bagi istri mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dengan seizin suami. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas sebaliknya, yaitu hak istri yang menjadi kewajiban suami. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Baik, sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim, dimanapun sobat muslim berada, Alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak pembahasan yang disampaikan atau materi yang dibawakan oleh Ustaz Nuno, Ustaz Aris Munandar, fitahullahu ta'ala pada kesempatan malam hari ini dalam kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Dan insya Allah kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi yang kedua. Dan kembali Wira ingatkan kepada sobat muslim semua untuk mengirimkan pertanyaan. Bagi teman-teman semua yang memiliki pertanyaan seputar permasalahan hukum keluarga, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kesempatan malam hari ini dan kita akan mulai untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi Ustaz dimanapun Ustaz berada. Afwan Ustaz, izin tanya, bagaimanakah cara berbakti kepada ibu ketika posisi kita sudah mempunyai suami? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, cara berbakti kepada orang tua ketika sudah memiliki suami, maka disinilah pentingnya tidak salah pilih suami. Tentu suami yang, ketika suami adalah lelaki yang saleh, lelaki yang baik, dia akan mendukung, akan support istrinya untuk beramal saleh, berbakti kepada orang tuanya. Jadi, namun ketika kondisinya sudah menikah, maka aktivitas berbakti kepada orang tua ini dibatasi oleh izin suami dan ketentuan dari suami. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz terkait hubungan antara suami dan istri. Adab menggauli istri yang baik di malam pertama itu bagaimana, Ustaz? Saat istri belum melepas pakaiannya, apa boleh seorang suami punya permintaan khusus untuk membukakan seluruh pakaian istri saat berhubungan biologis, Ustaz? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, wajib disadari oleh calon suami bahwasannya dia harus tahu kondisi psikologi, apalagi jika jalan menuju pernikahan di sini syar'i, tentu laki-laki ini betul-betul adalah sosok yang asing di hati dan di dunia istri, di dunia si wanita ini. Ini orang yang baru saja pertama kali ketemu. Maka tentu bayangkan dia yang sudah menciptakan dalam dirinya, dia wanita salihah, yang dia telah mengkondisikan dirinya untuk punya rasa malu yang tinggi kepada lelaki yang bukan mahramnya. Bukan ayahnya, bukan kakaknya. Maka bisa kita bayangkan bahasanya di malam pertama itu adalah malam adaptasi. Dan ini tentu perlu adaptasi yang luar biasa karena harus mengubah kondisi 180 derajat. Dari orang yang dia sangat malu kepadanya, kemudian supaya hilang rasa malu tersebut kepada si laki-laki. Maka ini tentu satu perjuangan luar biasa yang harus dilakukan oleh seorang istri, seorang pengantin perempuan. Maka ini satu hal yang wajib dimaklumi. Oleh karena itu, maka disarankan dan dinasihatkan untuk tidak harus memaksakan diri melakukan hubungan suami istri di malam pertama. Ya, apalagi hari tersebut adalah hari capek bagi keduanya. Ya, maka kecuali jika memang istri sudah disiapkan oleh ibunya, oleh orang tuanya, apa yang akan terjadi di malam pertama. Dan banyak orang tua yang tidak menyiapkan anak perempuannya untuk itu. Itu satu hal yang patut diingat. Banyak orang tua yang belum menyiapkan anak perempuannya yang jadi pengantin perempuan untuk bisa adaptasi secara bagus di malam itu. dan di hari itu. Oleh karena itu, maka lihat kesiapan dari istri, ya, maka coba ya, responnya, kalau dia berat, malu, maka jangan memaksakan diri. Ya, kenalan aja dulu, ya, ngajak ngobrol, gitu, dan sampai dia merasa nyaman, baru kemudian melakukan apa yang bisa dilakukan. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya. Takaran untuk menjadi anak yang solehah dan berbakti kepada orang tua itu seperti apa Ustaz? Maksudnya ialah, seorang kan ketika meninggal itu yang masih mengalir amalannya, ya salah satunya ialah doa anak yang soleh dan solehah. Nah, bagaimana cara kita mengukur diri kita ini sudah soleh atau solehah itu, bagaimana cara melihatnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, wanita yang solehah, jika yang bertanya adalah wanita, adalah yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, punya ketaatan yang berkualitas, yang bagus terhadap suaminya. Kemudian yang ketiga, ya, semangat untuk berbakti kepada orang tua. Dalam hal ini, berbuat baik kepada orang tua dengan ucapan, ya, dengan tidak pernah kemudian punya kalimat-kalimat yang bikin jengkel orang tua, bikin sedih luar biasa, ibu ataupun ayah, dan berbuat baik dengan perbuatan. Dan berbuat baik dengan apa yang bisa dilakukan, dengan uang dan yang lainnya. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah kita bisa ikhlas menerima jika ujian atau musibah itu dari Allah Ustaz? Bukan hanya ikhlas di bibir, tapi juga ikhlas di hati Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya, kiat pokok adalah menyadari bahasanya ada hikmah yang besar dalam semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, dan ada pahala yang besar di balik musibah. Maka ini yang senantiasa diingat, ya, ini yang senantiasa diingat dan dicamkan di dalam hati, sehingga kita akan bisa menerima takdir musibah dengan sikap lapang dada. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, sahabat muslim, para pendengar setia Radio Muslim, kembali Wira ingatkan bahwa pada kesempatan kali ini kita sedang berada di tengah-tengah sesi tanya-jawab bersama Ustaz Ustaz Aris Munandar, hafidhahullahu ta'ala, pada pembahasan beliau, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Dan pada kesempatan malam hari ini, beliau membahas atau telah sampai pada pembahasan kewajiban istri yang menjadi hak suami. Wira masih menunggu sebagai sahabat muslim yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan lanjutkan untuk membacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ustadz dimanapun Ustadz berada. Amin. Ustadz, bagaimanakah dengan seseorang yang mau menikah, tetapi ia merasa kasihan kepada si calon? Merasa kasihan, masa si calon harus mendapatkan orang yang tidak bermutu seperti dirinya ini? Mohon bimbingannya Ustadz. Maka dibaca dengan sebaliknya. Bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan padanya nikmat dan karunia yang besar, menghadirkan orang yang punya banyak kelebihan untuk mengisi hidup-hidupnya dengan kebahagiaan. Maka syukurlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, perlakukanlah pasangan itu dengan sebaik-baiknya karena dia adalah anugerah besar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk si penanya. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, izin bertanya Ustaz, ini di luar tema dan karena ketidaktahuan saya. Saya ingin bertanya, berapakah istri Rasulullah yang sebenarnya dan jumlah putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Matur nuwun Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Total istri Nabi menurut pendapat yang paling kuat ada 11, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 9 istri. Adapun anak Nabi, maka anak Nabi yang perempuan ada 4. Dan anak Nabi yang laki-laki dari Khadijah dan dari Maria Al-Qibtiyah ada 3. Maka total anak beliau 7. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimanakah mengatasi rasa rindu yang sangat berat kepada calon istri? Saya sudah nador, tapi belum khidbah Ustaz, sedangkan akadnya masih menunggu sedikit waktu dan sudah sama-sama suka. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, ini namanya zina hati. Ya, maka zina hati itu terjadi karena hati kosong dan tidak sibuk dengan hal yang bermanfaat. Nah, karena itu, maka sibukkan hati dengan hal yang bermanfaat. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu dan ditolong untuk bisa betul-betul mengingatnya, dan hati itu dipenuhi dengan rasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya. Jika suami tidak mencukupi nafkah lahir dan batin, dan istri tidak ridho, akan tetapi sabar dan bertahan, hanya berharap pahala dari Allah, apakah istri akan mendapat pahala dan bagaimana dengan suami Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, tentu ini musibah. Dan ketika seorang yang mendapatkan musibah, merespon musibahnya dengan kesabaran, maka satu hal yang bernilai pahala. Adapun suami, maka melihat apakah keburukan yang terjadi ini dalam keadaan suami bisa memperbaiki, ataukah memang itu sesuatu di luar kemampuan suami. Kalau itu sesuatu di luar kemampuan suami, maka la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang lebih dari kemampuannya. Nah, seandainya sebenarnya dia mampu namun tidak mau, ya, maka ini zalim. Dan suami tentu berdosa karena melakukan tindakan kezaliman. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz dimanapun Ustaz berada. Amin. Ustaz, saya seringkali futur. Lingkungan saya bisa dibilang yang mempengaruhi saya. Karena lingkungan dan keluarga saya biasa-biasa saja dalam beragama, bahkan ada yang terlalu biasa dalam beragama. Misalnya, biasa untuk tidak sholat, biasa tidak mengaji. Saya sudah berusaha untuk tidak memperdulikan lingkungan dan terus beramal. Namun tetap saja futur melanda Ustaz. Bagaimana sikap saya agar bisa terus istiqomah dan tidak futur? Mohon nasihatnya Ustaz. Ketika kita hidup bermasyarakat, kita dihadapkan pada dua pilihan, mempengaruhi atau dipengaruhi, mewarnai atau diwarnai. Ya, futur itu terjadi karena kita tidak memiliki jiwa yang kuat, sehingga yang terjadi dipengaruhi dan tidak mempengaruhi. Maka latih jiwa untuk punya jiwa yang besar, yang kuat, tidak kemudian bukan jiwa yang hanya ikut arus yang ada. Dan ini dilakukan dengan berusaha untuk mewarnai dan tidak diwarnai, mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Di masyarakat cuma ada dua pilihan itu. Siapa yang tidak mau mempengaruhi, maka dia akan dipengaruhi. Siapa yang tidak mewarnai, maka dia akan terwarnai. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan membaca pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan izin bertanya Ustaz. Jika dalam mencari istri, pilihan kita dengan orang tua itu berbeda. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Ustaz? Mohon nasihatnya. Yang bisa dilakukan oleh anak, karena menikah itu adalah menyatukan dua keluarga, yang pertama adalah melakukan negosiasi. Berikan alasan yang kuat dan meyakinkan, bahasanya pilihan semacam ini adalah yang terbaik untuk hidup kita. Kemudian yang kedua, ya cari win-win solution, ya, titik tengah. Sehingga si anak kemudian mengurangi standarnya dan juga orang tua dikondisikan agar juga mengurangi standarnya sehingga ketemu titik kesamaan. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya. Bagaimanakah sikap saya apabila dikhianati suami? Dia selingkuh dan saya tidak mendapat nafkah lahir batin sudah 7 bulan, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jika selingkuh yang terjadi adalah zina, maka wanita baik-baik tidak tidak sepantasnya bersama dengan laki-laki yang rusak. Maka dari sini maka jika selingkuh tersebut adalah betul-betul terjadi zina, zina hakiki, zina kemaluan, dibolehkan bagi istri untuk memilih untuk berpisah dan tidak lagi membersamai laki-laki seperti itu. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz. Ada seorang janda dinikahi oleh pria beristri dan dia tidak jujur dengan istri pertamanya atau dia menikah secara diam-diam. Tidak ada yang tahu kecuali yang menikahkan dan saksi yang datang. Sang suami merupakan seorang yang malas. Dia tidak bekerja dan hanya menghabiskan waktunya untuk pergi memancing. Semua biaya yang menanggung adalah istrinya, bahkan kontrakan rumah, makan, dan lain-lain. Sang suami juga dalam hal ibadah kurang baik, sholat sering bolong-bolong. Apabila suatu saat ada laki-laki lain yang mau menikahi sang istri yang soleh atau laki-laki tersebut soleh, apakah istri boleh meminta khulu dengan kondisi yang demikian, Ustaz? Mohon penjelasannya. Sangat boleh kalau lelakinya sebagaimana yang disampaikan, ya sholatnya bolong-bolong, maka jangan nunggu ada lelaki yang lainnya, apalagi dia dizalimi, hak-haknya tidak ditunaikan, maka satu hal ya selayaknya dia minta supaya berpisah dari lelaki semacam ini. Laki yang tidak, jika benar sebagaimana yang disampaikan, laki-laki yang tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin, sebagai teladan, sebagai dalam bahasa orang sekarang sebagai imam yang baik. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, izin bertanya Ustaz. Apakah benar orang tua itu tidak lagi memiliki kewajiban untuk menafkahi anak setelah anak balig, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, untuk anak laki-laki benar demikian. Ya, sebagaimana pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari. Ya, setelah anak itu berumur 15 tahun, maka ayah tidak punya kewajiban untuk menyediakan nasi, menyediakan kemudian sayur dan sebagainya. Kemudian membelikan pakaian dan yang lainnya. Seandainya ayah tetap melakukan hal demikian, itu adalah kebaikan ayah yang wajib disadari. Namun di satu sisi, si ayah juga punya kewajiban untuk mengkondisikan anaknya untuk siap mandiri di umur baligh. Maka semestinya demikian. kalau si ayah ini mau mengambil haknya, maka dia juga harus melaksanakan kewajibannya, yaitu menyiapkan anak untuk mampu mandiri di umur yang dia siap untuk dilepas menurut agama. Nah. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afan izin bertanya Ustaz. Apa yang orang tua harus lakukan jika melihat anak laki-lakinya selalu mengiyakan perintah istri atau istri mendominasi, terlihat istrinya yang memimpin rumah tangganya? Mohon penjelasannya Ustaz. Maka kalau diruntut ke belakang, maka ini menunjukkan orang tua yang gagal dalam mendidik anak laki-laki. Maka menjadi kewajiban orang tua mengkondisikan dan menyiapkan anak laki-lakinya untuk bisa jadi laki-laki. Ya, untuk bisa jadi pemimpin. Bukan orang yang dipimpin. Ya, punya mental sebagaimana layaknya laki-laki. Itu kewajiban orang tua sebelum ini terjadi. Adapun setelah ini terjadi, ya, maka ya, yang bisa dilakukan orang tua tentu ngasih saran, ngasih nasihat. Ya, jadi laki-laki yang baik itu demikian. Seorang ibu hendaknya menasihati anak laki-lakinya yang dipanggil. Mas, deh, jadi suami itu begini-begini dulu. Seperti bapakmu itu loh. Bapakmu itu begini, begini, begini, begini, begini. Nah, itu laki-laki. Bapakmu itu ya tidak mau diatur sama ibumu ini. Di rumah ini yang ngatur, yang punya otoritas tertinggi ya bapakmu. Nah, seperti ini yang benar. Dan seperti inilah yang rumah tangga yang semestinya. Nah, kamu juga harusnya seperti itu. Jangan apa-apa. Putusan istri apa-apa maunya istri sehingga suami tidak punya kemauan. Namun suami yang baik itu yang ngalah, namun di sisi yang lain yang kadang-kadang mengeluarkan giginya, mengeluarkan taringnya, bisa ngomong, rumah ini tuh yang jadi pimpinan siapa toh? Nah, aku ataukah dirimu? Maka laki-laki, jadi laki-laki, jadi suami itu harus bisa demikian. Ya, harus jadi seperti suami yang baik, seperti orang yang pandai main layang-layang. Ya, yang namanya main layang-layang, ya kadang diulur, dilepas, kadang ditarik, kadang ditarik kenceng. Artinya kadang ngalah, kadang nurut, kadang manut apa yang diminta oleh istri mengiyakannya, namun kadang mengatakan, saya maunya begini. Saya sebagai kepala rumah tangga menetapkan demikian. Istri wajib manut. Istri wajib ikut. Ini sudah keputusan final pimpinan. Harus bisa kadang mengatakan demikian. Maka perlu dan nasihat-nasihat yang semacam itu. Ya, demikian kurang lebih bisa kita bahas sempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencatat kehadiran kita di kelas virtual ini sebagai amal soleh dan amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Mika sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhdana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 77553311 93 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menyebarkan sunnah.